Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Jumat 28 Januari 2022 dibacakan Ardiansyah. Muara Kuala Gabi singkil dangkal kapal tradisional kesulitan berlayar. Mukpidi dominasi perolehan lomba Gemansa Perdana. DPR Kacutami yang dampingi masyarakat laporkan persoalan Tenggulun ke DPR dan DPD RI. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengar di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, Mawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Muara Kuala Gabi di kawasan Pulau Sarok, Singkil, Aceh Singkil mengalami pendangkalan. Muara ini merupakan jalur utama pelayaran kapal tradisional Singkil Pulau Banyak dan sebaliknya. Selain lintasan kapal muatan, Muara Kuala Gabi merupakan pintu keluar dan masuk kapal nelayan menuju laut lepas. Ketika air laut pasang, kapal bisa melintas muara. Sementara saat surut tidak bisa melintas sebab lambung kapal mengalami kandas. Terkait hal ini, warga berharap segera dilakukan normalisasi jalur pelayaran Muara Kuala Gabi agar aktivitas kapal tujuan Pulau Banyak dan kapal nelayan lancar mencari ikan. Dangkalnya Muara Gabi diakibatkan pengaruh alam, bahkan muara kerap berpindah posisi sehingga kapten kapal harus ekstra hati-hati ketika melintas. Darlun Madrasah Ulumul Quran Kabupaten Pidi mendominasi perolehan 13 aneka lomba juara pada Gebyar Anak Madrasah Aliyah Negeri 1 atau Gemansa yang diumumkan pada malam anugerah apresiasi seni UUD MAN 1 Pidi di Aula Kantor Kementerian Agama Kamis 27 Januari 2022 malam. Dalam kesempatan itu, panitia juga memberikan penghargaan berupa piagam dan dana pembinaan bagi 47 siswa MAN 1 PD yang telah mempersembahkan juara dalam berbagai bidang, baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi pada 2021. Prosesi penyerahan hadiah dilakukan Kepala Kantor Kemenag PD Abdullah AR, Kepala Tata Usaha Tarmizi M. Nur, Komite MAN 1 PD Badrudin, Koordinator Dewan Hakim Munawar Daud Harun. Kepala MAN 1 PD Darwin kepada serambinews.com mengatakan pelaksanaan event aneka lomba Gemansa selama 5 hari diikuti 16 madrasah dan sekolah tingkat MTSN dan SMP sepidi dengan diikuti oleh 423 peserta. Sudarlun, sejumlah perwakilan masyarakat Aceh Tamiang melaporkan persoalan perbatasan Tenggulun ke anggota DPR dan DPD RI di Jakarta Selasa 26 Januari 2022. Keberangkatan perwakilan masyarakat ini didampingi 3 anggota DPRK Aceh Tamiang, masing-masing Fadlun, Miswanto, dan Edi Suryansyah. Muhammad Helmi selaku perwakilan warga mengatakan kedatangannya ke Jakarta untuk meminta dukungan politik dalam rencana memasang pilar batas utama di titik perbatasan Tenggulun Aceh Tamiang dengan Langkat Sumatera Utara. Permendagri nomor 28 2020 telah menegaskan wilayah yang disita PN Stabat merupakan wilayah Aceh. Namun karena tidak ada pilar batas, wilayah itu masih diklaim sebagai wilayah Sumatera Utara. Fadlun yang merupakan wakil ketua DPRK Tamiang mendukung sikap Helmi karena konflik di Tenggulun sempat menyebabkan warga Tamiang ditangkap aparat Polres Langkat Sumatera Utara. Miswanto menambahkan sedikitnya dibutuhkan 70 titik PBU di jalur perbatasan. Ia pun mendorong pemerintah Aceh memasang PBU agar pembangunan di Tenggulun bisa terrealisasi. Ia mengatakan kunjungan hari pertama di Jakarta untuk menemui anggota Komisi 5 DPR RI Ilham Pangestu, sedangkan hari kedua rencananya bertemu anggota DPD RI Abdullah Putih dan Sudirman atau Haji Uma. Ilham sendiri menegaskan akan mendukung penuh perjuangan masyarakat Aceh karena sudah sesuai dengan Permendagri. Ia pun mengapresiasi kedatangan masyarakat ke Jakarta demi memperjuangkan teritorial. Darlun, Jaksa Penuntut Umum Kejari Aceh Utara melimpahkan kasus pasangan suami istri yang terlibat dalam kasus dugaan penipuan beras 5,4 miliar rupiah ke Pengadilan Negeri Lok Sukun, Rabu 26 Januari 2022. Kedua terdakwa tersebut merupakan pasangan suami istri ND dan FA warga Kecamatan Tanah Jambu Aye, Aceh Utara. Pasutri tersebut menipu pemilik kilang padi di Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambu Aye. Berkas tersebut dilimpahkan personil Polda Aceh ke Kejari Aceh Utara pada 13 Januari 2022. Selain itu, barang bukti 11 truk kontainer yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penipuan. Arif Kadarman SH dalam keterangan tertulis kepada Serambi Kamis 27 Januari 2022 mengatakan berkas perkara dimaksud langsung diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum Mulyadi MH. Tujuan JPU melimpahkan berkas perkara ke PN Lok Sukun untuk melakukan penuntutan serta pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan Pasutri tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sebagai presidensi G20 tahun 2022, Indonesia akan fokus pada tiga isu utama yakni memperkuat arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi. Dalam presidensi G20 Indonesia juga diupayakan penciptaan ide baru untuk percepatan pemulihan global dan mewujudkan melalui berbagai aksi nyata bagi kehidupan masyarakat lintas batas dan lintas negara. Sebagaimana diketahui, perekonomian global saat ini menghadapi tantangan pemulihan yang tidak merata dan ketidakpastian global yang berdampak pada perekonomian negara berkembang maju, baik negara anggota G20 maupun di luar G20. Untuk itu, dalam mendukung G20 agar dapat mencapai pertumbuhan yang inklusif, kuat, dan berkelanjutan, Forum Bisnis B20 harus dapat menjembatani antara konsep dan ide dengan aksi nyata sehingga G20 dapat diimplementasikan secara konkret. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam sambutannya pada acara B20 Inception Meeting yang dilaksanakan di Jakarta Kamis 27 Januari 2022 berharap acara ini dapat menjadi media diskusi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat regional, global untuk komunikasi strategi memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022. Sudarlun, otoritas Cina diam-diam melockdown Xiongnan, daerah dekat Beijing, menyusul munculnya beberapa kasus virus corona. Namun aturan dari lockdown yang diterapkan seminggu jelang Olimpiade Beijing ini tidak diumumkan kepada publik. Staf pencegahan virus lokal kepada AFP pada Jumat 28 Januari 2022 mengatakan sekitar 1,2 juta orang di Xiongnan New Area tidak lagi diizinkan masuk atau meninggalkan kompleks perumahan mereka. Xiongnan adalah zona ekonomi baru yang berlokasi 100 km barat daya ibu kota Cina. Lockdown di Cina baru-baru ini diumumkan secara terbuka dan dilaporkan secara luas oleh media pemerintah, tetapi pembatasan di Xiongnan tampaknya diterapkan tanpa pemberitahuan sehingga memicu kebingungan beberapa penduduk daerah tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jumat 28 Januari 2022. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Darlun, wassalam.